Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini tanggal 5 Rabi' al-akhir tahun 1439 atau bertepatan dengan 22 Desember 2017 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bermajlis di masjid yang mulia ini, Masjid Darul Ilmi dari Ma'had Ibnul Mubarak di Gunung Lengai Samarinda, dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab sahih Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita berada dalam pembahasan kitabul iman pada bab yang keempat, yaitu bab bayanil imani alladhi yudkhalu bihil jannah ila akhirih kama qalahu al-imam an-nawawi alaihi rahmatullah. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan hadis yang berikutnya yang dinukilkan di dalam sahih Imam Muslim ini, udzakirukum ayyuha at-talabah jami'an bi anna al-qarar min adami adh-dhihabi ila sathil masjidi ba'da salatil maghribi ma zala qa'iman wa mawjudan wa baqiyan. Ukarrir likulli talabatil ilm al-qarar min adami adh-dhihabi ila sathil masjidi ba'da salatil maghribi ma zala qa'iman wa mawjudan wa baqiyan. Fantabihu li hadzal amr ya ra'akumullah. Hadis yang berikutnya, ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, adalah hadis dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, ja'a rajulun ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian beliau mengatakan, dullani ala amalin a'maluhu. Orang tersebut mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang jika aku amalkan, yudunini minal jannah, bisa mendekatkan aku tunjukkanlah wahai Rasulullah satu amalan yang bisa mendekatkan aku kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang laki-laki tersebut datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta wejangan amalan dari apa yang harus dia lakukan jika ingin bisa masuk ke dalam syurga Allah dan dijauhkan dari neraka Allah jalla wa ala. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha, engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik bihi syai'a, dan janganlah engkau melakukan kesyirikan menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus salata, dan dirikanlah salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan tunaikan zakat. Wa tasilu dza rahimik, dan sambunglah tali silaturahmimu, tali kekerabatan, silaturahim yang dimiliki oleh orang tersebut diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk menyambungnya. Falamma adbar, ketika orang tersebut berpaling dari sisi Nabi alaihi salatu wasalam, qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda, in tamassaka bima umira bihi dakhalal jannata, jika orang tersebut bertamassuk, berpegang teguh dengan apa yang telah diperintahkan kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Ibn Abi Syaibah, dan di dalam riwayat Al-Imam Ibn Abi Syaibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in tamassaka bihi, jika dia berpegang teguh dengan perkara-perkara tersebut. Ada perbedaan lafaz, in tamassaka bima umira bih, dan pada lafaz Ibn Abi Syaibah, in tamassaka bihi, tanpa ada lafaz bima umir, yang dia diperintahkan. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hadis yang sahih ini telah lalu pembahasan pada pertemuan terakhir yang berkaitan dengan seorang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wejangan dan nasihat dari beliau agar bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka Allah jalla wa ala. Maka amalan-amalan yang diberikan kepada orang tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lihat dari hadis ini, yang pertama adalah bertauhid. Sebagaimana rukun Islam yang pertama yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, bagaimana pentingnya ahammiyah yang dimiliki asyhadatain, yang konsekuensi ketika seorang bersyahadat adalah apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam riwayat ini, ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a. Ini konsekuensi dari syahadat seorang hamba. Dia hanya menyembah, mempersembahkan amalan-amalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan tandingan sedikit pun bagi Allah jalla jalaluh. Kemudian amalan yang kedua, tuqimus shalah, yaitu mendirikan salat. Maknanya di sini adalah salat-salat yang wajib sebagaimana pada riwayat-riwayat yang sebelumnya, as-salawat al-maktubah, as-salawatul khamsu, as-salawat al-mafrudah, warid di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz-lafaz tersebut. Wa tu'tiz zakah, amalan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Begitu pula nanti insyaallah ini akan dijelaskan pada hadis yang berikutnya. Az-zakah yang dimaukan di sini adalah az-zakah al-mafrudah, zakat yang wajib. Wa tasilu dza rahimik, dan sambunglah tali silaturahmi pada dirimu. Pada hadis ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, seorang lelaki yang bertanya tadi, amalan-amalan al-wajibat, tanpa sedikit pun disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang berkaitan dengan perkara-perkara at-tatawu'at, yaitu perkara-perkara sunnah, mustahabbah, tidak disebutkan sama sekali kecuali pada lafaz yang terakhir, yaitu menyambung tali silaturahim. Adapun perkara lain, amalan lain yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah semua berkaitan dengan perkara-perkara al-wajibat. Maka dijelaskan hal ini oleh al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mufhim, al-mufhim lima ashkala min talkhisi kitabi muslim. Ucapan al-imam al-Qurtubi yang akan saya nukilkan biiznillahi ta'ala, yang perlu kita ketahui bahwasanya al-imam al-Qurtubi sebagai musannif atau sahib al-mufhim adalah berbeda dengan al-imam al-Qurtubi yang kita kenal sebagai sahib at-tafsir, sahib jami'ul bayan, al-jami' li ahkamil Qur'an. Berbeda. Al-imam al-Qurtubi yang kita kenal dengan sahib at-tafsir, beliau hidup 20 tahun setelah al-imam al-Qurtubi sahib al-mufhim. Kalau sahib at-tafsir, nama kunyah beliau adalah ma'ruf dengan Abu Abdullah al-Qurtubi. Kalau sahib al-mufhim yang memiliki talkhis kitab sahih muslim, kemudian beliau syarah talkhis sahih muslim tersebut dengan karya beliau yang berjudul al-mufhim, lima ashkal min talkhis kitab muslim. Jadi beliau yang mentalkhis, beliau pula yang mensyarah. Ini nama beliau adalah Abu Abbas al-Qurtubi. Jadi berbeda. Yang sahib tafsir Abu Abdullah, sementara yang mensyarah kitab muslim adalah Abu Al-Abbas. Beliau menjelaskan bahwasanya, saya nukilkan ucapan beliau, di dalam hadis ini ala jawazi tarkit tatawu'at alal jumlah. Nampak pada hadis ini faedah yang bisa kita ambil adalah ketika seorang muslim diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan perkara-perkara sunnah, perkara-perkara tatawu'at, karena dengan melakukan, dengan mengamalkan perkara-perkara wajib saja, mereka sudah bisa dengan mudah masuk ke dalam syurga Allah dan dijauhkan dari neraka Allah. Ini diantara faedah yang bisa kita ambil dalam hadis yang ternukil oleh al-Imam Muslim ini, jawaz tarki tatawu'at. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan dan syarah dari beliau. Lakin, akan tetapi, man tarakaha wa lam ya'mal syai'an minha, adapun seseorang yang meninggalkan amalan-amalan tatawu'at, meninggalkan amalan-amalan sunnah, dia hanya fokus pada perkara-perkara yang wajib, walam ya'mal syai'an minha, dan sama sekali tidak pernah melakukan amalan-amalan sunnah sedikit pun. Beliau membahas keadaan seorang muslim yang seperti ini, hanya fokus pada perkara-perkara al-wajibat tanpa menoleh sedikit pun kepada tatawu'at. Kata beliau alaihi rahmatullah, al-imam Abu'l-Abbas al-Qurtubi, faqad fawwata ala nafsihi, faqad fawwata ala nafsihi ribhan aziman. Sungguh orang yang modelnya semacam ini, dia telah merugikan dirinya sendiri dengan tidak mengambil keberuntungan yang banyak. Karena kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan sekian banyak pahala, sekian banyak keberuntungan untuk mereka yang melakukan perkara-perkara sunnah at-tatawu'at. Bahkan salat sunnah ratibah ketika dilakukan yang jumlahnya adalah 12 rakaah oleh seorang muslim, Nabi alaihi salatu wasallam menjanjikan bangunan rumah kelak di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada seorang muslim yang mencukupkan dirinya dengan perkara-perkara wajibat, hal itu dibolehkan. Dan nanti insyaAllah akan disebutkan posisi ketika hal tersebut menjadi tercela pada diri seorang muslim. Hukum asalnya dibolehkan, dia fokus untuk wajibat. Akan tetapi kata beliau, faqad fawwata 'ala nafsihi ribhan 'aziman. Dia telah merugikan dirinya sendiri dari mendapat keberuntungan yang banyak dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya dia bisa membangun rumahnya sendiri nanti di syurga Allah, tapi dia telah mengharamkan dirinya terhadap keutamaan-keutamaan tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa thawaban jasiman, dan dia juga mengharamkan dirinya dari pahala-pahala yang banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man dawama ala tarki syai min as-sunan, dan barang siapa yang biasa meninggalkan apapun dari perkara-perkara yang sunnah, artinya sama sekali dia tidak pernah melakukan, mengamalkan amalan sunnah, hanya wajibat saja, sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat wajib, zakatul fitr, dan haji ketika dia mampu melakukannya. Hanya itu. Tanpa ada sholat-sholat sunnah, tanpa ada puasa sunnah, tanpa ada perkara-perkara sunnah yang lainnya. Wa man dawama ala tark, dan barang siapa yang membiasakan dirinya untuk meninggalkan perkara-perkara sunnah tersebut, kana zalika naqsan fi dinihi wa qudhan fi adalatihi, maka sesungguhnya itu termasuk celaan pada agamanya dan celaan pula pada keadilan yang dimiliki oleh dirinya. Seorang muslim ketika, atau lebih khusus lagi kita ambil permisalan seorang perawi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia ingin menyampaikan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituntut adalah adalah al-adalah yang dia miliki, adilnya dia, artinya dia bisa menjadikan dirinya sebagai seorang yang menjaga harga diri, dia bisa menjaga apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekian banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan hal tersebut. Syarat utamanya adalah al-adalah, dia seorang yang thiqah, terpercaya. Maka ketika dia terbiasa untuk meninggalkan perkara-perkara sunnah yang berkaitan dengan adalahnya ini tercoreng, karena dia termasuk orang yang tidak ihtimam, tidak perhatian terhadap perkara yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi catatan, orang tersebut atau perawi tersebut adalah seorang yang ada sesuatu yang bermasalah pada adalahnya, pada keadilan dirinya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, fa in kana tarkuhu tahawunan bihi, dan jika seorang muslim meninggalkan amalan-amalan sunnah tersebut, tahawunan bihi wa ragbatan anha, karena malas dan memang dia tidak ingin mengamalkan, sengaja dia tinggalkan amalan-amalan sunnah tersebut padahal dia mampu, untuk sholat tahiyatul masjid misalkan, untuk sholat witir misalkan, untuk sholat sunnah, puasa sunnah, dan yang misalnya dia mampu tapi dia malas, sama sekali dia meninggalkan perkara tersebut disebabkan karena malas dan sengaja, kana dzalika fisqan, yang seperti itu kata beliau termasuk bahagian dari sifat kefasikan pada dirinya. Yastahiqqu bihi dzamman, yang keadaan tersebut bisa menjadikan dirinya orang yang tercela. Ini keadaan ketika seorang meninggalkan perkara-perkara sunnah disebabkan tahawunan bihi wa raghbatan anha. Dia sengaja meninggalkannya dan memang karena malas. Itu menjadi bahan celaan untuk dirinya. Kemudian beliau lanjutkan, wa qala ulamauna, dan ulama kami pernah berkata, lau anna ahlal lau kana ahla baldatin tawasalu ala tarki sunnah, lau anna ahla baldatin tawasalu ala tarki sunnah, jika sekelompok penduduk satu daerah, penduduk satu kampung, seluruhnya dari penduduk tersebut, warga dari kampung tersebut biasa untuk meninggalkan amalan-amalan sunnah, tidak mengamalkan perkara-perkara sunnah, yang mereka fokuskan adalah amalan-amalan wajibat, amalan-amalan al-wajibat, laqutilu alaiha hatta yarji'u, maka mereka berhak untuk diperangi. Perhatikan ucapan ulama as-salaf, kalau sekelompok warga masyarakat di satu tempat, mereka sepakat seluruhnya, amalan mereka sama, tidak menoleh sedikit pun, tidak mengamalkan sedikit pun pada perkara-perkara sunnah, walaupun aslinya itu bukan perkara yang haram, akan tapi menunjukkan kualitas keimanan seseorang, yang dia malas untuk mengamalkan sunnah, dia sengaja untuk meninggalkannya dan yang misalnya, menunjukkan kualitas keimanan dia. Maka kata para ulama as-salaf, laqutilu 'alaiha hatta yarji'u. Dengan sebab itu, mereka berhak untuk diperangi sampai mereka bisa mengamalkan amalan-amalan sunnah tersebut. Walaqad kana sadru as-sahabati wa man ba'dahum yuthabiruna 'ala fi'li sunan wal fadail. Kemudian kata beliau adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kaum setelah mereka, tabi'in, atba' tabi'in, adalah orang-orang yang yuthabiruna 'ala fi'li sunan, sangat bersemangat untuk mengamalkan perkara-perkara sunnah walaupun tidak wajib bagi mereka. Bahkan sebelum itu, selain sahabat Rasul dan kaum setelahnya, tabi'in, atba' tabi'in, Nabi alaihi salatu wassalam bersemangat dalam melakukan amalan sunnah. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahihah bahwasanya beliau sama sekali tidak pernah meninggalkan salatul witr, baik dalam keadaan mukim atau ke musafir. Salat qabliyah pada al-fajr tidak pernah sama sekali ditinggalkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, yang menyebabkan sebahagian mazhab min madzahibi ahli sunnah menjadikan hukum dua salat tersebut adalah wajib karena tidak pernah sama sekali ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dicontoh oleh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, begitu pula dicontoh oleh para tabi'in, atba' tabi'in, dan orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ila an qala, kemudian berkata al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, wa innama sakatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lihaulai sa'ilin an dzikri at-tatawu'at. Adapun alasan, jadi beliau di sini akan membahas paling tidaknya tiga alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak pertanyaan dari ahlul badiyah, orang-orang yang berasal dari Arab Badui, bertanya apa amalan yang bisa masukkan ke dalam syurga, apa amalan yang bisa menjauhkan dari neraka, datang lagi orang lain. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam rata-rata sama, amalan-amalan wajibat. Seperti nanti insyaallah akan kita bahas pada hadis yang berikutnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dijelaskan. Maka beliau di sini akan mencoba membahas kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan mereka untuk semangat terhadap perkara-perkara sunnah. Kenapa hanya wajibat saja yang diajarkan? Tiga alasan akan disebutkan oleh al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Lam yadhkurha lahum kama dzakaraha fi hadits Thalhah bin Ubaidillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada mereka, orang-orang yang bertanya tersebut, perkara-perkara sunnah sebagaimana yang terdapat di dalam hadits Thalhah bin Ubaidillah dan hadits dalam riwayat sahabat-sahabat yang lain. Li'anna haula, sin beliau akan membahas alasan pertama, li'anna haula wallahu a'lam, karena mereka orang-orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, kanu hadithi ahdin bil Islam, mereka adalah orang-orang yang baru mengenal Islam, baru beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin untuk datang menemui langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka baru beriman, datang kepada Nabi menanyakan apa amalan yang bisa masukkan aku syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Ini alasan yang pertama, karena mereka adalah orang-orang yang baru di dalam keimanan mereka. Faktafa minhum bifi'li ma wajaba alaihim fi tilkal hal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melihat kondisi mereka yang seperti ini mencukupkan agar mereka melakukan perkara-perkara yang wajib saja. Biarkan dulu mereka rutin melakukan perkara-perkara yang wajib. Mungkin sholat saya belum terbiasa sehari 5 kali. Karena kebiasaan kaum jahiliyah bersantai-santai dalam amalan ibadah mereka. Mereka bukan orang yang gigih dalam amalan solehnya. Bahkan sebagian mereka ketika lapar dan harus untuk beribadah kepada patung yang ketika itu terbuat dari beberapa tepung dicampur dengan roti dan yang misalnya Tuhannya mereka sendiri dicolek dan dimakan. Ini ahlu al-jahiliyah. Jadi mereka bukan orang-orang yang terbiasa untuk melakukan amalan soleh. Oleh karenanya Nabi SAW sudah biarkan dulu dia, mereka bisa bersyahadat, mereka bisa sholat lima waktu, mereka bisa menunaikan zakat, mereka bisa berpuasa Ramadan. Oleh karenanya di sebahagian hadis Nabi SAW telah kita sebutkan, haji tidak disebutkan oleh Nabi SAW karena mereka baru, belum sampai ukuluhum, akal-akal mereka belum sampai untuk bisa bersemangat melakukan sunnah, bisa bersemangat melakukan sholatul witir dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian alasan kedua yang disebutkan oleh al-imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah, li'alla yathqula dzalika alaihim, agar mereka tidak merasa berat. Orang-orang yang bertanya tadi, ini kaitannya sama dengan alasan yang pertama, karena mereka baru masuk Islam. Alasan yang kedua, agar mereka tidak merasa berat. Jadi mereka tidak menganggap, subhanallah, Islam ini ternyata dianjurkan sholat witir, ada puasa Senin Kemis, ada bahkan ada puasa Daud. Mereka baru mengenal Islam, melihat amalan yang sekian banyak ini, mereka bisa mundur lagi dari Islam. Oleh karenanya uslub yang dipakai oleh Nabi SAW, cara untuk terus menarik orang berada di dalam al-Islam dan istiqamah di atasnya adalah uslubul hikmah. Dan diantara hikmahnya Nabi SAW adalah ini. Ketika ada orang yang bertanya, disampaikan perkara-perkara yang membuat mereka ringan. Yassiru wala tu'assiru, kata beliau alaihi salatu wassalam. Sampaikanlah apa yang memudahkan mereka ketika kalian ditanya, diminta fatwanya, diminta jawabannya. Sampaikan kepada umat Muhammadiyah alaihi salatu wassalam perkara-perkara yang mudah, perkara-perkara yang yusr. Wala tu'assiru, dan jangan kalian mempersulit mereka. Ini wejangan Nabi SAW kepada para duat, para da'i ilallah, agar mereka bisa memperhatikan uslubul hikmah di dalam berdakwah. Kemudian disebutkan oleh beliau alasan yang ketiga, au li'alla ya'takidu anna tilka sunana wattatawu'ati wajibatun, agar mereka tidak beriktiqat, tidak berkeyakinan bahwasanya perkara-perkara sunnah, perkara-perkara tatawu, selain dari wajibat, itu merupakan hal yang wajib harus mereka lakukan. Karena akal mereka dalam Islam masih sangat rendah, pemahaman mereka masih sangat dangkal. Ketika mereka mengetahui mungkin Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat qabliyah pada al-fajr, mereka akan berpikir, berarti ini wajib. Maka Nabi SAW menutup celah tersebut agar mereka tidak memiliki i'tiqad, keyakinan yang demikian, agar mereka bisa memahami kewajiban hanyalah ini. Adapun yang selainnya, ketika mereka nanti sudah sekian puluh tahun berjalan bersama Islam, berjalan bersama Nabi SAW, bergaul bersama sahabat-sahabat Rasul, baru mereka tahu, oh ternyata di sana ada amalan sunnah. Biar pondasinya dulu yang dikuatkan. Ini yang diinginkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Fatarkuhum ila antansyariha suduruhum bil fahmi anhu, maka mereka meninggalkan perkara-perkara tatawu'at yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW agar dada-dada mereka itu lapang, mereka merasa nyaman dengan al-Islam, oh ternyata ini amalan-amalan al-Islam, tidak merasa berat. Wal hirsu ala tahsili thawabi tilkal mandubat fatushil alaihim, maka berjalannya waktu mereka akan bisa bersemangat untuk mengamalkan perkara-perkara al-mandubat, perkara-perkara yang sunnah, ketika mereka telah mengetahui pahala-pahala besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara tatawu'at tersebut. Fatushil alaihim, maka akan mudah bagi mereka untuk melakukan setelah kewajiban-kewajiban mereka kerjakan semua. Maka inilah tiga alasan yang dikemukakan oleh al-imam al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam kitab al-Mufhim lima ashkala min kitab min talkhisi kitabi muslim pada jilid yang pertama halaman 166 sampai 167. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hadis yang berikutnya, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita baca matannya karena sudah masuk waktu isya, insyaallah taala syarah akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Arabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ada seorang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam faqaal, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza 'amiltuhu dakhaltul jannah." Tolong tunjukkan kepadaku kepada satu amalan, ketika aku mengamalkannya maka aku akan masuk ke dalam syurga Allah. Dijelaskan oleh para ulama kita, keinginan seorang Arab Badui ini, dakhaltul jannah ay biduni ay bila azabin wala hisab, ay bila azabin wala hisab, dia ingin masuk ke dalam syurga Allah langsung tanpa diazab, tanpa dihisab. Wajar keinginan yang dimiliki oleh mereka, khususnya ahlu al-badiyah. Qala ta'budullaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab permintaan atau pertanyaan orang tersebut agar ditunjukkan kepada satu amalan yang langsung bisa memasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, untuk engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullaha ini adalah khabar bima'na al-amr. Khabar bima'na al-amr. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. La tusyrik bihi syai'an, janganlah menjadikan tandingan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus salatal maktubah wa tuaddi az-zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan. Qal, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan engkau menunaikan zakat wajib dan berpuasa di bulan Ramadan, yang sebelumnya adalah mendirikan salat al-maktubah, salat yang 5 waktu. Qal walladhi nafsi biyadihi, kemudian seorang Arab Badui tersebut mengatakan, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya ini demi Allah, la azidu ala hadza syai'an abadan, aku tidak akan menambahkan dari apa yang telah engkau sebutkan sedikit pun. Jadi itu yang akan dia kerjakan seumur hidupnya. Wala anqusu minhu, dan aku sama sekali tidak akan menguranginya. Falamma walla, maka ketika seorang Arab Badui tersebut beranjak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari beliau, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sarrahu ay yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadza. Kepada sahabat-sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum mardahum mengatakan, barang siapa yang ingin melihat kepada ahlul jannah, di dalam riwayat lain ada tambahan, yamshi 'alal ard, yang berjalan di atas muka bumi, falyanzur ila hadza, maka lihatlah orang tersebut. Insyaallah ta'ala banyak yang bisa kita syarah, yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.